dirungokno cerita ngisi hati iki gantes rakaruan jebul seliramu melinjani dirasakno loro hatiku kepati-pati yang kelingan janji tresnomu tekane mati kowe tekong gawa tresno kowe lungon galoro tresnomu telapu neng sekoro rasa sayangku uwes mati acuh presented by Mira's Mac.